cinta sejati, serikan di pertama ketika Islam bermula, hatimu menyalakan keyakinan, hartamu membuktikan pengorbanan. Rasul keseorangan engkaulah teman, yang tersisih engkau memilihnya, yang terbuang engkau menyayanginya, karena iman kau sanggup berjuang. Masih ada.